tadi Pak Toto kan bicara tentang nilai. Nah, sementara yang konkretnya tentang nilai dan sikap itu seperti apa, Tuan? Oke, gini, yang paling anu ya, yang paling besar ya, itu sebenarnya pertarungan antara individual dan kolektif. Nah, nanti urusannya kalau individual pasti akan menyangkut soal kompetisi. Bagaimana setiap manusia memenangkan pertarungan itu, dan yang kedua selalu bicara soal bagaimana menciptakan kerja-kerja kolektif di sebuah komunitas itu. Dan tentu saja nanti juga akan sampai pada urusan sebenarnya apa sih yang dipelajari, apa sih pengetahuan-pengetahuan yang harus dikuasai, apa kemampuan-kemampuan yang harus diperdalam di situ. Nah, ini akan sangat tergantung dari visinya tadi, akan tergantung dari nilai-nilai yang diperjuangkan sebenarnya itu. Kalau kembali ke tadi di awal kan Pak Toto bicara tentang globalisasi. Dan kalau dikaitkan dengan kolektif, itu kan bukankah bisa juga dari sudut pandang globalisasi itu bisa visinya adalah kolektif satu dunia. Ya, intinya kan mereka kan apapun lah ya, yang paling penting bahwa semua manusia itu jadilah konsumen yang baik gitu. Satu contoh begini, sekarang katakan ada dunia pasar yang online ya. Dulu apal-apal setiap keluarga mungkin apa namanya rajin ya membuat produk-produk dan itu bisa dipasarkan melalui online. Itu umurnya berapa lama itu? Toh akhirnya juga kalah juga dengan pasar-pasar online yang besar. Jadi itu sebenarnya kan tahayul baru lagi, intinya bagaimana orang dikuasai lagi sebenarnya. Jadi dunia yang menguasai apa namanya kehidupan manusia juga, dan semakin tidak merdeka juga, yang kelihatannya bebas tetapi sebenarnya tidak, kira-kira itu. Nah, disitulah letak praktek-praktek pendidikan itu bisa dilihat lebih jauh. Sekarang satu contoh ada sekolah-sekolah yang mempelajari hal-hal sedemikian rupa yang tingkatnya mungkin global ya, tetapi tidak lagi mempelajari apa sih potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, apa potensi-potensi yang ada di dalam lingkungannya, nggak ada lagi, karena orientasi mereka harus mengejar sesuatu di luar dirinya gitu. Bahkan potensi-potensi itu juga yang ada dalam dirinya bisa diabaikan di dalam proses-proses pendidikan yang ada gitu. Nah, kalau kita lihat kapan emang pernah ada itu pendidikan yang benar-benar menjadikan utuh manusia, bukan menjadi apa ya, kalau Pak Toto tadi bilang kan followers ya, sementara misal kalau kita bicara pendidikan yang agak dibanggakan di sebagai wajah lokalitas kita, misal kayak let's say pondok pesantren gitu, tapi kan di situ juga manusia tetap jadi umatan, followers juga lebih banyak dituntut kepatuhan daripada kemandirian berpikir. Nah, saya kira disitulah apa namanya gerakan-gerakan pendidikan yang harus memperbarui itu, di situ letaknya gitu. Kalau tidak ya dia hanya menjadi arus utama yang global tadi itu, tetapi mengesampingkan segala hal yang ada di dalam dirinya. Nah, saya tidak lagi peduli itu pesantren kayak apa, itu sekolah apapun, tetapi kalau dia sudah tidak lagi percaya diri terhadap apa yang dia punyai, ya sama sebenarnya sudah larut di dalam apa namanya arus globalisasi itu sebenarnya. Kata kuncinya percaya diri. Iya, dan salah satu kerjanya globalisasi kan membuat orang tidak percaya diri. Satu contoh orang Gunung Kidul itu makannya di wool, lalu dibikinlah supaya mereka malu, supaya mereka itu tidak percaya diri. Di wool adalah ya sesuatu yang jelek-jelek begitu, lalu nanti suatu saat mereka sudah tidak lagi mengembangkan diwulnya itu, dia lari ke makanan yang lain. Nah tiba-tiba nanti ada pabrik diwul dan akhirnya orang Gunung Kidul membeli diwul gitu loh. Nah kira-kira yang harusnya bisa yang, mereka produksi sendiri. Kira-kira seperti itulah kehidupan. Nah ini sama, nilai-nilai itu juga sama, banyak nilai-nilai apa namanya orang lain yang lebih membanggakan dibandingkan sesuatu yang sudah ada di dalam dirinya. Nah itu makanya tadi globalisasi kan menciptakan selera dan sebagainya. Selera itu ya apakah seleranya pribadi belum tentu. Sekarang apa namanya model potong rambut aja itu udah tidak independen, orang menyukai potongan rambut yang dia miliki sendiri kok. Itu kan itu sudah pengaruh dari sesuatu yang lebih besar gitu. Tapi itu bukankah memang selalu ada pertarungan itu Pak, dalam selalu ada ekosistem yang mempengaruhi selera pribadi manusia. Mungkin cuman pada saat ini kita berhadapan pada era di mana semua orang bisa menyerap selera dari jarak yang berjauhan. Ya, makanya kita itu mau bertempur atau cuma mau menyerap aja gitu. Nah, selama ini orang hanya menyerap, tidak, padahal sebenarnya kehidupan ini kan pertempuran melawan cara pandang sebetulnya. Nah, tinggal siapa yang menang gitu loh. Ini udah soal menang kalah gitu loh. Maka saya berpikir kalau kita ngomong seiman itu sebenarnya cara pandang, paradigma sebetulnya. Itu seimannya bisa saja kita sesama muslim itu bisa saja cara pandangnya berbeda kok. Nah, seimannya ya di situ sebetulnya. Nah, tinggal sekarang kan pertanyaannya siapa yang memenangkan pertarungan itu sebenarnya. Nah, apakah pertempuran itu memenangkan kebaikan atau sebetulnya itu sebenarnya juga bagian dari knowledge atau pengetahuan itu kan juga alat untuk kekuasaan juga gitu loh. Yang mana gitu loh. Maka tadi kembali, apakah mau memenangkan yang sifatnya individual atau bagaimana sebuah community atau apa? Umat atau apa kalau di agama itu? Umat. Iya kan? Atau jamaah itu akan mengorganisir dirinya apa tidak, kan itu kira-kira. Tangannya berarti menjadi iya. Jamaah tapi bukan umat, apa ya, umat gembalaan. Ya enggak apa-apa sebenarnya, tapi kan kita juga tidak bisa ketika kita bicara soal kemerdekaan, ya adalah sekian manusia yang bisa lepas dari seluruh ketergantungannya dengan orang lain ya, tetapi yang paling mendasar adalah seberapa jauh nilai-nilai itu kita bangun bersama-sama sebetulnya. Bukan lagi saya mencari follower, mencari pengikut supaya untuk memenangkan pandangan saya gitu loh.